من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أيها الإخوة في الله، أعزني الله وإياكم. الحمد لله، kita lanjutkan kembali pembahasan risalah Kitabut Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Masuk pada bab yang baru. Penulis rahimahullah mengatakan, bab man haqqaqat tauhida dakhalal jannata bighairi hisabin wala adzab. Bab, barang siapa yang mewujudkan tauhid dakhala al-jannah bighairi hisabin wala adzab, niscaya dia masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adzab. Bab ini khani fidina azani Allah wa iyakum disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala sebagai pelengkap setelah beliau mengawali kitabnya dengan perintah untuk bertauhid, kemudian disusul dengan bab yang kedua, fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadzunub, bab penjelasan keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid bisa menghapuskan dosa. Maka bab yang ketiga ini sebagai pelengkap, beliau kembali menekankan barang siapa yang haqqaqat tauhid, lafaz haqqaqa yuhaqqiqu tahqiqan, itu kalau dalam terjemah bahasa kita artinya mewujudkan, merealisasikan. Ya, siapa saja yang berhasil mewujudkan tauhid, berhasil merealisasikan tauhid dalam hidupnya, maka dia dipersilahkan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Hakada ikhani fidina azani Allah wa iyakum. Dikatakan tanpa hisab sehingga tidak perlu lagi ditunjukkan atau diperhitungkan amalannya, dikarenakan lolos, kalau mungkin dalam bahasa kita lulus sensor. Ya, percaya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum sebagai hamba-hamba yang betul-betul mukmin juga tanpa azab, karena diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung masuk surga dengan proses yang mudah. Balasan ini diperuntukkan bagi siapa saja yang mewujudkan tauhid. Apa yang dimaksud dengan tahqiqut tauhid? Ya. Mungkin perlu kita pahami bersama ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, seperti apa bentuk mewujudkan tauhid, bentuk tahqiqut tauhid yang diinginkan oleh penulis dalam bab ini. Dan ini pun mungkin muncul pertanyaan dalam benak kita selama mengkaji dalil-dalil yang disebutkan tentang keutamaan tauhid. Tauhid itu bisa demikian, pelakunya diridhai oleh Allah, dihapuskan dosa-dosanya, masuk surga bagaimanapun kondisi amalannya, kunci keberhasilan dia di dunia dan di akhirat, dan seterusnya. Sebagai mukmin yang hadik, kita akan bertanya, seperti apa tauhid yang diinginkan tersebut? Diterangkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang namanya tahqiqut tauhid, mewujudkan tauhid, merealisasikan tauhid secara garis besar, maknanya adalah takhlisuhu minasyirki, membersihkan tauhid dari segala noda kesyirikan. Ini gambaran secara umum. Kita dikatakan betul-betul bertauhid kalau kita jauh dari yang namanya syirik. Ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada setitik noda syirik pun dalam ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini kata penulis atau kata Fadilatul Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, harus terkumpul padanya tiga perkara. Ya. Harus terkumpul padanya tiga perkara supaya kita betul-betul mewujudkan tauhid tanpa noda kesyirikan. Yang pertama, al-ilmu. Kita harus memiliki ilmu. Ilmu tentang tauhid untuk diamalkan, dan juga ilmu tentang kesyirikan untuk ditinggalkan. Tanpa ilmu, mustahil seseorang bisa mewujudkan tauhid dalam hidupnya. Tanpa ilmu, mustahil seseorang bisa selamat dari kesyirikan. Yang punya ilmu saja belum tentu selamat, bahkan yang punya ilmu saja ada di antara mereka yang jatuh dalam kesyirikan, baik itu syirkun akbar, syirik besar, maupun syirik asgar, apalagi yang tidak memiliki ilmu. Lebih rentan, lebih rawan, dan lebih besar kemungkinan terjatuh dalam dalam kesyirikan tanpa dia sadari. Dia menganggap telah sempurna tauhidnya padahal kropos. Dia menganggap bersih dari kesyirikan padahal penuh dengan noda-noda kesyirikan tanpa dia sadari. Sehingga perkara yang pertama yang harus kita penuhi untuk mewujudkan tauhid adalah al-ilmu. Harus berilmu, harus belajar. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Sehingga seorang muslim, siapapun dia, bagaimanapun statusnya, dari manapun asalnya, diwajibkan secara fardu ain untuk mempelajari masalah tauhid dan kesyirikan. Tua ataupun muda, laki-laki maupun perempuan, dewasa ataupun masih belia, kaya ataupun miskin, apapun status kita, kalau kita seorang muslim wajib mempelajari yang namanya tauhid dan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat yang ke-19. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, maka ketahuilah, berilmulah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya Allah, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah mengawali dengan perintah fa'lam. Ya, ketahuilah, berilmulah tentang la ilaha illallah. Kita sepakat bahwasanya la ilaha illallah adalah kalimatut tauhid. Kalimat tauhid yang didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang pertama. Sehingga tidak boleh bagi kita kemudian meremehkan pembahasan masalah ilmu khususnya yang berkaitan dengan tauhid dan kesyirikan. Yang kedua ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum adalah al-i'tiqad. Kita harus berkeyakinan, kita harus yakin 100%, tidak ada keraguan, baik dalam masalah keyakinan-keyakinan tauhid, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, pemberi rizki, pengatur segala urusan masalah rububiyah, yakin. Kemudian yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Selain Allah, siapapun dia, apapun dia, tidak berhak dan tidak layak untuk diibadahi. Khani fidina azani Allah wa iyyakum. Harus yakin. Kalau yang pertama kita penuhi, kita punya ilmu. Faham masalah rububiyah, faham masalah uluhiyah, faham bahkan masalah asma wa sifat dengan rincian-rincian penjelasan para ulama. Tapi dalam hati kita ragu. Kira-kira benar enggak ya? Kira-kira benar enggak Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi? Walaupun secara zahir kita seorang mukmin muwahhid, salat bersama kaum mukminin, punya ilmu, hafal Al-Qur'an, tahu dalil-dalil masalah itu, tapi kalau hatinya tidak ada keyakinan, tidak meyakini kebenaran tauhid, maka dikatakan belum menyempurnakan tauhid. Berbahaya. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Naam. Demikian pula kita harus yakin dalam perkara-perkara yang seharusnya kita yakini kebatilannya. Yakin seyakin-yakinnya bahwasanya kesyirikan adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, apapun namanya, apapun sebutannya, ya, digelari dengan agama apapun, kalau itu peribadatan kepada selain Allah, harus yakin semuanya adalah kebatilan. Ya, sehingga kita tidak bisa mengakui kebenaran agama Nasoro, tidak bisa mengakui kebenaran agama Yahudi atau agama kemusyrikan yang lainnya. Kita harus yakin semuanya merupakan bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kebatilan. Kalau sampai ragu, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, maka belum beres ketauhidan kita, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Naam. Hakada ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, perkara yang ketiga adalah al-inqiyad, tunduk dan melaksanakan konsekuensi daripada tauhid. Yang ketiga adalah al-inqiyadu, tunduk dan melaksanakan konsekuensi daripada tauhid. Poin yang pertama kita penuhi, kita berilmu tentang masalah tauhid, walhamdulillah. Poin yang kedua kita penuhi, kita yakin seyakin-yakinnya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak diibadahi. Masalah keyakinan-keyakinan yang wajib diyakini dalam masalah tauhid, dia penuhi. Keyakinan-keyakinan dalam masalah kesyirikan yang harus dia ingkari, dia penuhi. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Tapi tidak dilaksanakan. Tahu, yakin, tapi tidak dilaksanakan. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Maka yang demikian pun dikatakan belum menyempurnakan tauhid. Ya, belum menyempurnakan tauhid. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Muslim, bahkan alim, punya ilmu khususnya masalah tauhid, yakin seyakin-yakinnya, tapi duduk ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum bersama dengan orang-orang Nasara merayakan hari raya mereka, apapun alasannya ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, ada yang salah pada tauhidnya. Ya, karena di antara konsekuensi tauhid adalah al-bara'ah minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan kaum musyrikin. Ya, kok dijumpai ada seorang alim punya ilmu ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, dijadikan tokoh panutan, bahkan duduk bersama dengan pendeta satu kursi, duduk di meja hidangan bersama dengan pastor ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, dalam rangka apa? Dalam rangka merayakan hari raya mereka, menyaksikan proses peribadatan mereka yang penuh dengan praktek-praktek kesyirikan, walaupun dengan alasan toleransi beragama sekalipun, berarti orang tersebut belum mewujudkan tauhid ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Berbahaya. Naam. Hakada ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Ini tiga perkara yang harus kita penuhi untuk betul-betul mewujudkan tauhid, sehingga kita mendapatkan keutamaan dakhalal jannah bighairi hisab wala adab. Naam. Kemudian di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala akan membawakan tiga dalil. Dua dalil berasal dari Al-Qur'an dan satu dalil berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalil yang pertama, kata penulis rahimahullahu taala, wa qaulullahi taala, dan firman Allah subhanahu wa taala, inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 120. Surat An-Nahl ayat 120. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna Ibrahima, sesungguhnya Ibrahim alaihi salam, kana ummatan, beliau adalah seorang ummah. Lafaz ummah dalam ayat ini bermakna imamun qudwah. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam, seorang tokoh, pemuka, qudwah yang layak diteladani. Ini makna ummah dalam ayat ini. Naam. Karena di dalam Al-Qur'an lafaz ummah itu memiliki empat makna. Mungkin yang sering kita dengar kalimat ummah ini lebih identik ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum dengan sekelompok manusia. Gitu ya. umat Islam, ya, kan gitu ya, sekelompok orang, kan gitu. Nah, tidak semuanya atau tidak selamanya yang namanya ummah berarti sekelompok orang. Ya, dia masih memiliki tiga makna yang lain nih, khanifidina azani Allah wa iyyakum, kalau tersebut dalam Al-Qur'an. Salah satunya yang ada dalam ayat ini, surat An-Nahl ayat 120. Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabiullah Ibrahim dengan sebutan ummah. Maksudnya imamun qudwah. Nabiullah Ibrahim adalah seorang imam, tokoh, pemuka, qudwah yang layak untuk diteladani. Qanitan lillah, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanitan lillah diambil dari kata kunut. Kunut artinya taat, dawamut ta'ah. Naam. Hanifa, beliau juga memiliki sifat hanif. Hanif di sini sifat, bukan nama. Ya. Hanifan, makna hanif artinya adalah al-muqbil ilallah al-mu'ridu amma siwahu, yang senantiasa menghadap Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dia ingat, yang dia niatkan hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makna hanif, ya, senantiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Walam yakum minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk golongan orang-orang musyrik. Bukan termasuk golongan orang-orang musyrik. Nah, disebutkan dalam ayat sesudahnya, ayat 121, syakiran li an'umih. Sifat yang kelima, Nabiullah Ibrahim senantiasa mensyukuri, pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih Nabiullah Ibrahim dan memberikan hidayah kepada Nabiullah Ibrahim kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ayat ini, ya, mungkin sekilas kita akan bingung. Tadi judul babnya, barang siapa yang mewujudkan tauhid masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kok dalil yang pertama yang disebutkan sifatnya Nabi Ibrahim? Kan gitu ya. Naam. Ayat yang pertama ini disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala tujuannya untuk memberikan contoh kepada pembaca, di antara contoh hamba Allah Subhanahu wa taala yang berhasil mewujudkan tauhid dalam hidupnya dan berhasil dinyatakan sebagai hamba yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ini contohnya. Ya. Sehingga bab yang beliau bawakan itu betul-betul berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. Ada yang benar-benar mewujudkan tauhid dalam hidupnya, benar-benar mendapatkan balasan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Contohnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya, beliau contoh teladan bagi kita semua dalam masalah tahqiqut tauhid. Ya. Hakata ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Naam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji Nabiullah Ibrahim alaihi salam dengan lima sifat. Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji Nabiullah Ibrahim dengan 5 sifat. Yang mana 5 sifat ini khanifidina azani Allah wa iyakum termasuk bagian dari tahqiqut tauhid. Ya, yang ingin menyempurnakan tauhidnya sempurnakan 5 sifat yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sifat yang pertama, beliau adalah seorang ummah. Tadi sudah kita terangkan, ummah maknanya adalah imamun qudwah. Beliau adalah seorang pemimpin, seorang tokoh, pemuka yang patut untuk diteladani. Nah, dan masing-masing kita ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum adalah pemimpin dengan lingkup kepemimpinannya masing-masing. Ya. Kalau kita sebagai seorang suami, maka kita adalah pemimpin untuk rumah tangga kita, memimpin istri dan anak-anak kita dan orang-orang yang menjadi tanggungan kita ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Nah, kalau kita termasuk wulatul umur, termasuk penguasa, maka kita pun juga pemimpin dengan makna yang jelas. Ya, termasuk kalau kita bukan siapa-siapa, istri belum punya, apalagi anak, karena nggak ada ceritanya perjaka beranak, gitu ya. Nah, kalau statusnya masih bujang perjaka, berarti enggak punya anak. Istri enggak punya, apalagi anak. Single, murni, ting-ting. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ditunjuk jadi wulatul umur juga enggak. Ya, RT juga enggak, RW juga tidak, apalagi Pak Camat dan seterusnya. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, tidak ada yang dipimpin. Saya sendirian, Ustaz. Ya. Maka Anda pun juga pemimpin, pemimpin untuk diri Anda sendiri. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya di yaumul kiamah. Nah, sehingga teladan yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri Nabiullah Ibrahim alaihi salam adalah imam qudwah. Kita harus menjadi seorang imam dengan kapasitas kita masing-masing yang baik dan layak untuk diteladani. Ya, ini berlaku untuk semua. Baik yang berbicara maupun yang mendengar. Bukan berarti yang duduk di sini yang berbicara dari tadi khanifidina azani Allahu wa iyyakum sampai keringetan ini yang terbaik di antara kita. La. Nah, hakata khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Yang kedua, sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabiullah Ibrahim adalah al-qunut. Ya. Qunut maknanya adalah dawamut ta'ah. Senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Berarti seorang yang ingin menyempurnakan tauhid dalam dirinya harus berhati-hati dari kemaksiatan. Ya. Seorang yang ingin menyempurnakan tauhid dalam hidupnya harus berhati-hati dari kemaksiatan. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Naam. Yang ketiga, ya, yang ketiga ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum harus memiliki sifat hanif. Bukan hanya namanya hanif, juga bukan berarti perintah untuk bernama hanif. Yang bukan hanif diganti namanya semuanya hanif, tidak. Ya, hanif dalam artian ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum senantiasa mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus memperhatikan tentang keikhlasan dalam setiap amalan kita ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang keempat, walam yakuminal musyrikin. harus berlepas diri jauh, sejauh-jauhnya dari praktek kesyirikan. Nah, yang kelima, ini pada lanjutan ayatnya, ayat yang ke-121. Ya, syakiran li an'umih, harus pandai bersyukur. Di antara upaya dan bagian menyempurnakan tauhid, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi nikmat kekuatan, diberi nikmat umur yang panjang, walhamdulillah. Diberi nikmat waktu, diberi nikmat kecerdasan, diberi nikmat penglihatan mata yang sempurna, diberi nikmat pendengaran, walhamdulillah, itu nikmat yang luar biasa, tidak dijual ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, telinga kanan atau telinga kiri di toko-toko terdekat. Ya, kalau antum punya sepeda motor ban depan pecah, banyak gantinya. Tapi kalau telinga, tidak bisa telinga kita kemudian diganti begitu saja. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Itu nikmat. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nikmat hati untuk berpikir. Akal yang terletak dalam hati kita, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, nikmat terbesar. Pergunakan nikmat tadi untuk mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hakadha ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Naam. Kemudian dalil yang kedua, penulis rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina hum bi rabbihim la yushrikun, dan hamba dan para hamba yang sifat mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 59. Surat Al-Mu'minun ayat 59. Naam. Hakadha ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Ayat yang kedua ini disebutkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum oleh penulis rahimahullahu taala untuk menerangkan sifatnya kaum mukminin. Ya. Menerangkan salah satu sifatnya kaum mukminin yang berhak menjadi penghuni surga. Ya, di antara sifatnya kaum mukminin yang berhak untuk menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala adalah la yushrikun, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hakadha ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fal ayah tadullu ala anna tahqiqat tauhid la yakunu illa bijtinabi syirki. Ayat ini menunjukkan bahwasannya mewujudkan tauhid tidak akan bisa dilakukan oleh seorang hamba tanpa menjauhi kesyirikan. Artinya, seorang yang ingin menyempurnakan tauhid wajib meninggalkan kesyirikan. Karena yang namanya syirik tidak bisa menyatu dengan tauhid. Ya. Syirik tidak bisa kemudian digandengkan dengan tauhid. Kalau ada tauhid, maka tidak boleh ada kesyirikan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Hakadha ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Namun bukan berarti ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum dari ayat tersebut tidak menerangkan bahwasanya kaum mukminin yang sempurna keimanannya, ahlu tauhid, tidak pernah jatuh dalam kemaksiatan. Ya. Tidak pernah jatuh dalam kemaksiatan, ini perkara yang mustahil. Dalam menyempurnakan tauhid, ada kalanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum seorang hamba terjatuh karena kalah dengan hawa nafsunya dalam sekali waktu atau terpedaya, ya, kalah dengan syubhat sehingga dia jatuh dalam kemungkaran, jatuh dalam kemaksiatan 1, 2 dan 3 ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, itu wajar. Ya, sehingga jangan ada anggapan bahwasanya menyempurnakan tauhid berarti dalam artian bebas dari dosa. Ya, menyempurnakan tauhid, sempurna tauhidnya dalam artian maksum, terjaga dari kemaksiatan, tidak pernah bermaksiat walau marrah, walaupun sekali. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Itu perkara yang mustahil. Karena pada dasarnya seorang hamba senantiasa terjatuh dalam kesalahan. Innakum tukhti'una billayli wan nahar, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Sesungguhnya kalian Bani Adam senantiasa jatuh dalam kesalahan siang dan malam. Nah, tapi seorang muwahhid yang baik yang berusaha mewujudkan tauhid, menyempurnakan tauhid dalam hidupnya, ketika terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam kemaksiatan atau kemungkaran atau pelanggaran syariat, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia ingat. Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia sadar. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Segera rujuk kepada kebenaran. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum tatkala diberi nasihat. Ya, tatkala dijelaskan, diterangkan kesalahan yang telah dia lakukan, dijelaskan kebenaran yang seharusnya dia ikuti. Hamba yang baik, mukmin yang baik, yang berusaha mewujudkan tauhid dalam hidupnya akan bergegas meninggalkan kesalahan, kemungkaran dan pelanggaran yang telah dia lakukan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 135, Allah berfirman tentang sifatnya kaum mukminin, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan hamba-hamba yang apabila mereka terjatuh dalam perbuatan fahishah, perbuatan yang keji dalam bentuk dosa kemaksiatan, au zalamu anfusahum, atau terjatuh dalam tindakan mendzalimi diri sendiri, mendzalimi diri sendiri dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran, jatuh dalam larangan, jatuh dalam kemungkaran, jatuh dalam kemaksiatan, atau terkadang tergelincir dalam kesyirikan karena ketidaktahuannya, zakarullah, mereka bergegas mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu kalau yang dia lakukan adalah kemungkaran. Setelah dia belajar, hadir dari majelis ilmu, diterangkan, dijabarkan, dijelaskan, dia paham, ternyata saya salah, ternyata saya jatuh dalam kemungkaran. Segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang dia ingat Allah Subhanahu wa taala, bukan ego atau hawa nafsunya. Dia tidak melihat, tidak mementingkan kepentingan pribadinya. Ya, tidak dibandingkan, kira-kira kalau saya bertobat nanti pengikut saya masih ada atau enggak. Kira-kira kalau saya bertobat, rujuk kepada kebenaran, rujuk kepada sunnah, rujuk kepada tauhid, masih ditokohkan ataukah tidak. La. Ya. Sifatnya kaum mukminin, zakarullah. Ketika terjatuh dalam kemaksiatan, diingatkan, yang mereka ingat Allah Subhanahu wa taala, bukan dirinya, bukan kepentingan pribadinya atau golongannya. Fastaghfiru lidzunubihim. Dikarenakan mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka pun bergegas beristighfar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka hamba-hamba yang mukmin tadi tidak terus-menerus di atas perbuatan jeleknya dalam keadaan mereka tahu. Hakata ikhani fidina azani allahu wa iyakum. Itu bentuk tahqiqut tauhid. Nah, kalau terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam kemungkaran atau pelanggaran syariat, bergegas untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesalahannya, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jal, dan tidak terus-terusan di atas kemungkaran padahal dia tahu hal itu adalah sebuah kemungkaran yang harus ditinggalkan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Naam. Ini dua ayat yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Adapun hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.